seakan enggan untuk bertambah, menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air mata dalam duka. Benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Rabbana, malaikatku kini telah engkau ajak pergi. Menemuimu dengan cinta dalam hati, Rabbana, Rabbana, sayangi jiwanya, tempatkanlah ia di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita sudah 30 hari menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan saat ini mungkin takbir telah berkumandang, kemudian hari kemenangan pun telah tiba, dan syukur alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali di acara yang sangat spesial, yaitu Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Ya, bersama saya Indah Kirana, hari ini tentunya juga saya tidak sendiri, sudah hadir Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak, selama 30 hari jika ada kesalahan. Dan tentunya juga di acara yang spesial ini sudah kedatangan bintang tamu spesial untuk berdiskusi dengan kita di acara ini, yaitu Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bunda. Kalau sama Pak Mahfud, semangat. Selalu semangat Pak Mahfud. Minal aidin wal faizin, para pemirsa juga minta maaf lahir batin. Iya. Dan tentunya pemirsa, di hari yang suci ini alangkah baiknya jika kita bersyukur atas nikmat Allah. Atas nikmat Allah inilah kita bisa berjumpa kembali dengan hari Idul Fitri. Hari yang sangat spesial bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dan tentunya adapun tema kali ini yaitu anugerah di hari kemenangan. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Quraisy dan juga Pak Mahfud, kami ingin mendengarkan sedikit sepatah dua patah kata mengenai hari atau tema kali ini, ya, dengan hadirnya hari Idul Fitri. Di hari kemenangan ini kita menjadi fitrah, kembali fitrah, menjadi suci kembali. Nah, bagaimana sambutan Bapak mengenai hari Idul Fitri ini? Silakan Pak Quraisy. Iya, barangkali yang pertama tercermin dalam apa yang diajarkan oleh Nabi dalam menghadapi Idul Fitri. Beliau mengajarkan agar saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan juga menerima dari Anda amalan-amalan, doa-doa yang kita sampaikan khususnya selama bulan Ramadan. Begitu juga ungkapan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, kesucian, dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Satu hal yang saya ingin kita garis bawahi, khususnya sekarang ini, ucapan itu bukan harapan untuk pribadi kita. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah Anda. Jadi yang kita ingin garis bawahi, kekitaan itu tidak ada artinya suatu bangsa, tidak ada artinya suatu kelompok yang berpecah belah. Tapi kita harus ada kekitaan. Begitu juga waktu kita berkata minal aidin, semoga kita termasuk kelompok yang ini. Kita ya. Iya, jadi saya kira itu yang saya ingin garis bawahi. Baik. Bagaimana dengan Pak Mahfud nih setelah menjalankan ibadah 30 hari? Kita kembali suci, bagaimana menurut Anda? Hari ini kalau puasa kita kemarin bagus gitu, ya kita sudah menang berperang melawan setan. Katanya kan kalau bulan puasa itu setan dibelenggu. Tetapi kalau setan sudah dibelenggu kok kita masih kalah, berarti kita sama dengan setan. Gitu. Nah oleh sebab itu kita hari kemenangan hari ini, insya Allah kita yang berpuasa menang, mudah-mudahan kemenangan ini bisa dipertahankan sampai tahun berikutnya menuju peperangan, menuju kemenangan lagi ya. Amin. Untuk membersihkan apa perjalanan kita setahun ke depan, barangkali ada noda-noda lagi yang tidak disengaja gitu. Nanti kita bersihkan lagi, tapi hari ini alhamdulillah kita menang dan rasanya saya melihat wajah-wajah cerah hari ini. Apalagi bersama Pak Quraisy Shihab. Hampir sebulan kita mengikuti beliau di tengah malam dengan sangat indahnya gitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu di satu forum hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai anugerah di hari kemenangan di segmen berikut. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima ya. Amin ya Rabbal Alamin. Wajahnya cerah semua soal di sini. Kita menang bersama-sama. Baik pemirsa, kita akan kembali berdiskusi. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dosa ada antara kita dengan Allah, ada antara kita dengan makhluk Allah. Nah, yang antara kita dengan Allah semoga dengan puasa diampuni Allah. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita kembali di segmen berikutnya masih di Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri dengan tema anugerah di hari kemenangan. Tadi inspiratif sekali apa yang dikatakan oleh Pak Quraisy dan juga Pak Mahfud, bahwa makna dari Idul Fitri ini bukan hanya kembali fitrah atau kita meraih kemenangan, tetapi kita juga saling mendoakan. Mendoakan sesama agar ibadah puasa kita diterima dan juga begitu pula dengan ibadah Anda. Sebenarnya saya mau tanya, hari kemenangan itu sebenarnya apa maknanya Pak Quraisy? Kemenangan itu bisa bermacam-macam sesuai dengan objek yang dihadapi. Dalam sepak bola menang kalau Anda menggolkan lebih banyak dari lawan, ya kan? Dalam perang Anda menang kalau Anda bisa memaksa lawan menerima apa yang Anda kehendaki. Itu menang namanya. Nah, dalam Idul Fitri ini menang itu apa artinya? Nah, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, dari kata faizin, faus dan sebagainya, itu ada terulang 29 kali. Hampir bahkan semuanya menyatakan kemenangan itu adalah masuk surga. Kemenangan itu masuk surga. Surga. Ulaika humul faizun, itu mereka itulah yang masuk surga. Al-Qur'an menyatakan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan walau sedikit dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia sudah menang. Jadi kemenangan masuk surga. Itu sebabnya tadi Pak Mahfud bagus sekali menyatakan bahwa kita mau menang sekarang, tahun depan kita masih mau menang. Amin. Karena apa yang kemenangan yang kita raih sekarang bukan kemenangan dalam peperangan, kemenangan dalam pertempuran. Ya toh, bisa jadi tahun depan kita kalah. Tetapi kemenangan akhir itulah kemenangan yang dimaksud di sini. Saya kira itu. Baik, mungkin dari teman-teman kita juga ada yang mau bertanya di sini. Siapa yang mau bertanya? Wah, banyak, tapi satu-satu dulu ya. Coba yang tengah dulu ini, yang kacamata. Silakan, Mas. Dari mana, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Quraisy Shihab dan Bapak Mahmud MD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Lubis. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus saling meminta maaf ketika Hari Raya Idul Fitri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kita ini ya, seperti sudah otomatis gitu loh Pak. Maafin saya ya, mohon maaf lahir batin. Tapi sebenarnya maknanya benar gak sih minta maaf gitu kan? Nah, kenapa kita harus saling meminta maaf begitu ya? Begitu Pak. Kalau saya kira dari saya, fitrah itu berarti suci. Fitrah itu berarti asal kejadian. Ya toh? Fitrah itu berarti agama yang benar. Nah, kita lihat, kita ingin kembali kepada kesucian. Kita ingin kembali kepada asal kejadian. Asal kejadian kita itu tidak membawa dosa. Nah, dosa ada antara kita dengan Allah, ada antara kita dengan makhluk Allah. Yeah. Nah, yang antara kita dengan Allah, semoga dengan puasa diampuni Allah. Yang antara kita dengan sesama manusia, kita perlu minta maaf dong. Iya. Supaya kita kembali ke fitrah. Saya kira itu sebabnya. Jadi mutlak, walaupun kita harus berkata bahwa minta maaf itu tidak hanya waktu Idul Fitri. Betul. Tetapi supaya benar-benar kembali kepada kesucian, kepada fitrah, kita saling maaf memaafkan. Itu sebabnya. Dan maafnya yang tulus ya Pak ya, bukan ya, hanya dong sekedar berucap. Baik, nah saya mau bertanya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini setelah 30 hari kita berpuasa, supaya puasa tersebut tidak sia-sia setelah Idul Fitri ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Jawabannya saya menyambung dari pertanyaan Saudara Lubis. Jadi saya pernah membaca hadis begini, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Lalu singkatnya saja, sahabat berbutan menjawab, ya bangkrut itu orang yang rugi di dalam perdagangan, kehabisan uang, kehabisan modal. Tapi Nabi mengatakan begini nih, bukan, katanya, orang yang bangkrut itu orang yang sholatnya baik, puasanya baik, tetap rajin bayar zakat, macam-macam ibadah dilakukan. Tetapi dia tidak minta maaf kepada saudaranya yang pernah dilanggar haknya. Gitu. Sehingga nanti di hari kiamat itu meskipun pahalanya banyak menurut hadis ini, ya nanti dikembalikan kepada orang yang dilanggar haknya. Nih, kamu ambil ini pahalanya. Sesudah habis dosa orang itu diambil kalau dia tidak minta maaf ketika hidup kepada saudaranya. Nah, oleh sebab itu lalu di Indonesia dibuat tradisi nih, mumpung Lebaran, mumpung Idul Fitri kita kembali suci, mari dibuat tradisi. Tradisi ini hanya ada di Indonesia, Lebaran itu. Dulu konon yang buat tuh Sunan Bonang. Sunan Bonang tuh mengatakan, "Hei, dulur-dulur, saudara yuk kumpul. Mumpung puasamu sebulan bagus dan ghufirolahu ma taqaddama min dzambi." Sebelah dosa dihapus, mari sekarang hapus dosa sesama manusia dengan berlebaran, saling minta maaf. Sejak itulah kemudian muncul tradisi lebaran di Indonesia ini. Yang di Arab Saudi ya tidak ada ya, tradisi lebaran seperti ini. Kalau di Arab Saudi atau di negara Islam salah ya, salah minta maaf langsung. Kalau kita di lebaran itu dibuat sebuah tradisi yang sangat bagus untuk saling minta maaf, agar ya minta maafnya enak. Misalnya saya sama Indah minta maaf, kalau tidak sedang lebaran gitu kan tanya, ini salah apa nih minta maaf. Kalau lebaran kan langsung kan cair, langsung bersahabat lagi. Begitu Indah. Jadi itu maksudnya dari pertanyaan itu tadi. Jadi kita jaga puasa ini agar puasa kita bagus. Itu terhadap Allah tadi istilah Profesor Quraisy. Lalu mari sesama manusia kita bersihkan sekalian. Dengan catatan minta maaf itu harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya di saat lebaran, nanti kalau salah lagi ya minta maaf lagi. Baik. Gitu. Nah, itu cara membersihkan diri, cara mensucikan diri. Lah. Nah, ini Pak Quraisy, bagaimana jika kita kan kadang juga tidak adat, tidak sadar berbuat salah atau mungkin menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana kalau kita tidak sadar sudah berbuat salah kalau dan tidak meminta sadar, maaf pada ya, orang tersebut? Kalau tidak sadar pasti tidak mau minta maaf. Jadi harus ditanamkan di dalam jiwa bahwa manusia itu tempatnya salah. Anda pasti salah. Tidak mungkin tidak salah. Maka lakukan hubungan baik. Walaupun tidak ada kesalahan, lakukan hubungan baik. Bertukar kunjungan, bertukar hadiah, bertukar ucapan selamat. Mudah-mudahan dengan demikian akan terjalin hubungan yang lebih akrab. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi ini masih tentang anugerah di hari kemenangan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kehidupan bahagia itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Antara lain wal afina anin nas, ya. Saling memberi maaf di antara manusia, bukan di antara kaum muslimin, bukan di antara saudara. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri, masih dengan tema anugerah di hari kemenangan. Ya, itu tadi kita sedikit berdiskusi bahwa kita harus saling memaafkan di hari Idul Fitri ini, tentunya memaafkan dengan tulus, tidak hanya ucapan dan juga dari hati yang paling dalam. Dan saya ada pertanyaan juga nih Pak Quraish mengenai kita kan umat beragama dengan berbagai macam agama. Nah, bagaimana jika kita memiliki kesalahan atau pernah melakukan perbuatan salah kepada orang yang berbeda dengan keyakinan dengan kita? Apakah kita juga harus meminta maaf di hari Idul Fitri atau bagaimana sebaiknya? Manusia ini ada dua. Seagama dengan Anda atau sekemanusiaan dengan Anda. Tidak ada bedanya dalam sikap yang dituntut dari seseorang biar melakukan kesalahan, baik terhadap sesama muslim maupun terhadap non muslim. Ya. Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, jangan menghina, jangan mengumpat, jangan ini, bukan hanya ditujukan kepada orang muslim terhadap muslim, tetapi ditujukan kepada semua manusia terhadap manusia yang lain walaupun berbeda keyakinan. Sayyidina Ali berkata begitu, saudara kamu seagama atau sekemanusiaan? Manusia kan tidak senang tersinggung. Iya dong. Saya kira mungkin Pak Mahfud bisa lebih menjelaskan ini. Ya, kalau dari sudut Pak Quraish, saya kan orang bergerak di bidang hukum ya. Ya. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan kita menegakkan hukum dan keadilan itu di antara manusia, bukan bainal muslimin. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Kalau engkau menegakkan pemerintahan, menegakkan hukum, hendaknya engkau berhukum dengan adil. Bainan nas, di antara manusia. Bukan milih bainal muslimin. Di dalam Al-Quran juga disebutkan siapa? Hudal uiddat lil muttaqin. Kehidupan bahagia itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Antara lain wal afina anin nas, ya. Saling memberi maaf di antara manusia, bukan di antara kaum muslimin, bukan di antara saudara, tapi sesama manusia. Karena kalau kita rukun dengan sesama manusia tanpa dikotak-kotak oleh perbedaan agama, hidup ini akan lebih nyaman, hidup ini akan lebih lancar gitu. Karena setiap orang punya pilihan hidupnya sendiri-sendiri, sehingga di dalam hubungan antar manusia ya kita harus berlaku baik, dan kalau kita bersalah melanggar hak-haknya ya kita tetap juga harus meminta maaf dan memberi maaf tentu saja, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya, ada satu yang saya ingin tambahkan lagi. Pernah Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan setelah dia diangkat menjadi pemimpin imam. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman dan berikanlah kesejahteraan kepada orang-orang yang percaya kepada kami. Ditegur oleh Allah, tidak, orang yang tidak percaya pun saya akan beri kesenangan. Tidak percaya ya, pun jadi juga. Tidak ada perbedaan dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, jangan dibedakan antara. Jadi kalau ada yang bersalah kita tegakkan keadilan itu walaupun terhadap orang muslim yang salah. Kan begitu Pak. Baik, nah ini kita kembali ke tema. Tema kita adalah anugerah di hari kemenangan. Tadi kita sudah bahas mengenai hari kemenangan. Nah, mengenai anugerah itu sendiri Pak Mahfud, saya mau tahu. Pak Mahfud pernah enggak mendapat anugerah yang terindah menurut Pak Mahfud itu sendiri, khususnya di hari kemenangan ini? Iya, ya anugerah terindah itu menurut saya ya rasa ketentraman batin karena merasa sudah melaksanakan perintah Allah gitu ya. Saya kira ketentraman dan kenyamanan hati di dalam hidup itu merupakan hal yang menurut saya paling penting di antara apa yang kita butuhkan. Karena begini, Anda punya apapun kalau hatinya tidak tentram, hatinya tidak nyaman, hati gelisah gitu, ya tidak nyaman juga. Bagi saya setiap hari raya itu, setiap mengakhiri bulan Ramadan itu saya selalu merasa bahagia. Meskipun saya tidak tahu apa puasa saya ini diterima atau tidak, tetapi saya merasa bahagia. Saya sudah berusaha melaksanakan perintahnya dan saya diberi anugerah sekarang kegembiraan dan optimisme baru. Karena hidup itu harus optimis. Dan optimis itu kalau hati itu tenang gitu ya. Nah, dan selama bulan puasa itu rasanya saya sudah berusaha kemarin gitu untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dan firman Allah itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu ya. Kalau engkau selalu ingat kepada Allah maka hatimu akan nyaman. Kalau hatimu nyaman kamu bisa berbuat apa saja. Tidak takut di dalam hidup itu menghadapi apapun, menghadapi tantangan apapun itu berani. Nah, bulan puasa ini mudah-mudahan ini bisa, kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan ini hawa nafsu itu dikendalikan ke depan nih sebentar lagi kan nih ribut-ribut soal politik macam-macam ada pesta demokrasi lah bukan ribut soal politik. Biasanya fitnah macam-macam itu timbul, ambisi yang berlebihan timbul lalu saling memaki, saling apa sehingga merusak kehidupan harmoni kehidupan bersama itu saya kira harus dijaga. Nah, inilah mungkin arti penting kemenangan yang lebih spesial untuk tahun ini. Karena ini sebentar lagi terus akan disusul oleh kemeriahan. Jangan dianggap kegaduhan, kemeriahan politik. Ya ada pilkada, sebentar lagi pilek, pilpres dan seterusnya. Itu semua akan memancing kita. Mari kita anggap bahwa kita bersaudara menjaga bangsa dan negara Indonesia ini agar lebih maju dan maju bersama kita sebagai bangsa. Baik, mungkin sedikit bekali dari Pak Kurais juga menyambung apa yang dibicarakan Pak Mahfud. Bagaimana menuju Indonesia yang damai, sejahtera, rukun begitu Pak? Terapkanlah ke dalam kehidupan ini kebinekaan dalam kesatuan. Kita tidak bisa sepakat dalam segala hal. Pasti ada keragaman. Dan kita harus toleransi keragaman itu demi persatuan kita. Nah, untuk memelihara itu tadi yang sebenarnya kalau semua orang yang berpuasa dan semua agama mengajarkan puasa, ya, puasa itu ingin mengantar orang merasakan kedamaian dalam dirinya dan mewujudkan kedamaian itu keluar. Paling tidak kedamaian pasif. Kalau Anda tidak bisa memberi orang, jangan ambil haknya. Sudah damai itu. Kalau Anda tidak puasa, kalau Anda tidak bisa memuji orang, jangan maki dia. Sudah damai itu. Ya kan? Kita mari wujudkan kedamaian ini. Kita pasti kita berbeda. Dua saudara aja berbeda kok. Satu keluarga kita, bisa beda pilihan ya Pak. Kita damai dalam hati. Dan Anda tidak bisa memberikan kedamaian pada orang kalau Anda tidak damai dengan diri Anda. Saya kira ini puasa mau itu. Karena itu kita tambahkan lagi, hidup ini damai. Tidak ada hidup tanpa kedamaian dan tidak ada kedamaian tanpa hidup. Itu sebabnya oleh Al-Quran ucapan salam itu dinamai tahiyah. Tahiyah itu seakar dengan kata hayat. Damai itu hidup. Hidup itu harus diusahakan kedamaian. Damai di dunia dan damai di akhirat. Berarti nomor satu kita harus perangi hawa nafsu kita. Berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa mendamaikan yang lain. Betul. Dan kita bisa hidup rukun dan damai di Indonesia. Setuju ya? Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Masih di Tafsir Al-Misbah, tetaplah bersama kami. Konsistenlah di dalam moderasi. Mau cinta, jangan berlebihan cintanya. Mau benci, jangan berlebihan bencinya. Ya, masih dalam Tafsir Al-Misbah, masih bersama Bapak Quraisy dan juga Bapak Mahfud MD. Sekarang saya mau lempar pertanyaan dulu nih kepada teman-teman yang sudah ada di sini nih. Siapa lagi yang mau bertanya nih, kesempatan kedua? Oke, mungkin yang ini ya, yang silakan. Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Quraisy Shihab dan Pak Mahfud MD. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Saya mau bertanya, apakah setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan selama satu bulan lamanya, pada hari Raya Idul Fitri, apakah dosa-dosa kita pasti dihapuskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah pasti dihapuskan begitu ya Mas Ul ya? Mungkin Pak Mahfud dulu bisa bantu jawab ya, dulu. Kalau puasanya benar ya, pasti diampuni. Itu ada hadisnya sahih dan selalu diucapkan setiap menjelang Ramadan, setiap awal Ramadan oleh para penceramah di masjid-masjid. Itu hadis yang sangat terkenal, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, kehati-hatian, habis dosanya, diampuni semua dosa yang masa lalu. Itulah sebabnya lalu tadi disebut, kalau sudah puasa itu disebut Idul Fitri, kembali suci, kembali ke asal kejadian kita yang suci, bagai apa meja tabula rasa, tidak ada dosa sama sekali kalau puasanya benar gitu ya. Tetapi ya itu tadi, di hari kemenangan ini agar seluruh ampunan itu di apa dikabulkan purna, paripurna, maka kita lalu sambung dengan saling minta maaf di antara sesama manusia itu untuk memparipurnakan. Kata siapa tadi, saya nyebut Sunan Bonang menyebut gini, kumpul yuk kita apa, karena dengan kumpul itu kita akan mengalami apa yang disebut laku sing papat, katanya. Laku sing papat itu ditandai dengan, kalau di Jawa, kupat. Kupat itu laku sing papat. Apa itu laku sing papat? Ada empat keadaan kalau engkau berpuasa dengan benar dan kemudian minta maaf. Apa? Satu, lebar. Lebar itu artinya selesai puasanya, ibadahmu selesai. Yang kedua, lebur. Lebur itu habis dosamu gitu. Yang ketiga, luber. Malah melimpah, luber itu tumpah ruah, pahanamu. Dan labur, labur itu bersih dirimu. Nah itulah kalau berpuasa dengan benar. Oleh sebab itu di hari raya Idul Fitri ini mari kita sempurnakan. Dan insya Allah kita semua sudah berusaha berpuasa dengan baik. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terkurangi, terampuni seluruhnya sesuai di hadis Nabi. Kemudian mari kita saling minta maaf sekarang di antara sesama kita. Baik, lalu mengenai anugerah itu sendiri Pak Quraisy, bagaimana cara kita selanjutnya untuk mengilhami dan mensyukuri anugerah kita nih bisa sampai di hari raya Idul Fitri ini nih, bagaimana Pak? Iya begini, ada satu hal saya kira yang penting. Oleh sementara filosof Muslim dia katakan begini, Lebaran itu konsisten. Sejak 1000 tahun lebih Idul Fitri selalu tanggal 1. Konsisten. Jadi orang yang berlebaran itu harus memiliki konsistensi. Secara sederhana, kalau dalam bulan puasa kita sudah bisa mengendalikan nafsu, kita sudah bisa taat kepada Allah, kita sudah bisa lebih banyak ibadah, konsistenlah di situ. Itu baru, kalau tidak konsisten, itu sebabnya. Nabi pernah ditanya, dimintai nasihat, wahai Nabi, beri saya nasihat yang singkat, yang saya tidak perlu lagi tanya orang lain setelah kamu berikan saya nasihat. Apa jawab Nabi? Konsistenlah. Yang kecil, asal Anda konsisten, bisa lebih baik daripada besar banyak tapi tidak konsisten. Pesan Tuhan yang paling berat beliau lakukan adalah itu yang ada di ayat di surat Hud. Apa itu? Konsistenlah dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas itu difahami dalam arti tidak melampaui batas yang wajar. Itulah yang dimaksud dengan wasatiyah. Konsistenlah di dalam moderasi. Mau cinta, jangan berlebihan cintanya. Mau benci, jangan berlebihan bencinya. Kalau sudah baik, lanjutkan. Kalau belum, tingkatkan. Saya tertarik juga Pak Mahfud tadi sempat katakan bahwa Lebaran ini awalnya dari sebagai tradisi. Tradisinya sebagai tradisi gitu ya. Islam. Nah, kadang-kadang tradisinya itu suka berlebihan ya Pak ya. Kadang-kadang harus beli baju baru, harus ini, harus itu. Nah, bagaimana supaya kita terjaga agar tidak kita berlebihan dan juga tetap merasakan kemenangan itu ya, bukan hanya sekedar bersilaturahmi dengan baju baru, dengan apa baru gitu ya. Ya, kita lebih baik masuk ke substansinya. Mau beli baju baru itu silakan aja, asal jangan berlebihan. Jangan sampai menjual sesuatu atau berhutang berlebihan gitu ya, hanya untuk baju baru. Sebenarnya kan hakikat daripada hari raya itu, kalau dulu Imam Syafi'i kalau enggak salah Pak ya, yang mengatakan laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan mereka yang hanya membeli baju baru, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu, lebaran itu, ya, di mana puasa lebaran gitu, itu bermakna bagi mereka yang ketaatannya terhadap Tuhan, kebaikannya terhadap sesama manusia dan lingkungan itu meningkat. Nah, itulah sebabnya lalu disebut peningkatan di hari raya itu. Jadi enggak usah berlebihan, waduh belum beli baju baru, saya besok ada sawalan di kantor ini, tanggal sekian di kantor ini bajunya ganti-ganti, itu berlebihan juga. Ya seadanya aja, kenapa sih gitu. Yang penting substansinya bahwa kita akan minta maaf, kemudian akan lebih taat terhadap seluruh aturan yang dibuat oleh Allah, juga yang ditentukan oleh kehidupan bersama. Hukum-hukum yang dibuat oleh kita itu juga harus ditaati, karena untuk kehidupan kita bersama sesama manusia. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali Pak Quraish dan juga Pak Mahfud. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Jati diri bangsa kita itu Pancasila. Ini yang telah disepakati. Nah, dan apa yang telah disepakati itu tidak bisa diubah kecuali melalui kesepakatan. Pemirsa, kita sampai di penghujung segmen dan tadi kita sudah bahas banyak mengenai Lebaran itu adalah selesai ibadah, kemudian pahala sing lebar sing papat begitu ya Pak Mahfud ya. Iya, laku sing papat. Laku sing papat gitu empat maksudnya. Itu laku sing empat papat. Yang harus empat di keadaan, empat situasi. Keadaan. Baik, yang pasti kita juga harus memulai untuk berdamai dengan diri kita sendiri sebelum kita berdamai dengan sekitar kita. Nah, di penghujung segmen ini mungkin Pak Quraish bisa tambahkan Pak, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini kan tadi ada kemeriahan politik yang akan kita segera hadapi. Kemudian sebelum puasa pun kita juga mengalami hal yang cukup menakutkan untuk bangsa kita. Dan kita cukup bersedih dengan apa yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Nah, ada strategi-strategi apa nih Pak Quraish supaya seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang berjati diri bangsa Indonesia, yang beragam, yang berbudaya banyak. Iya. Sadarilah, hayatilah hakikat Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri itu kalau kita lihat, kita ambil satu, kembali kepada jati diri. Jati diri bangsa kita itu ada. Bisa jadi jati diri bangsa kita beda dengan jati diri bangsa lain. Jati diri bangsa kita itu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan. Itu jati diri kita. Ini yang telah disepakati. Nah, dan apa yang telah disepakati itu tidak bisa diubah kecuali melalui kesepakatan. Kesepakatan baru. Ya toh Pak ya? Iya. Nah, kita hayati ini. Nah, fitrah itu berarti agama yang benar. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Agama itu sabda Nabi ketulusan. Ad-dinun nasihat. Nasihat di situ bukan berarti nasihat, tulus. Ad-dinul muamalah. Agama itu interaksi harmonis. Semakin harmonis interaksi seseorang dengan Allah, dengan manusia, dengan tumbuhan, semakin beragama dia. Fitrah itu jati diri. Kita kembali deh kepada jati diri kita. Kita ini manusia. Bukan malaikat. Bukan juga setan atau iblis. Saya kira itu. Kalau itu kita terapkan, aman dunia ini dan damai. Saya kira itu. Ya. Pak Mahfud mungkin bisa menambahkan dari segi ya, sedikit, orang sedikit. Hukum nih, pakar hukum. Jadi begini, hukum. Saya mantan Menteri Pertahanan. Iya. Pertahanan tuh ngurusi perang. Iya. Ngurusi perang dan pertempuran. Gini, kalau kita bertempur dan berperang itu ada dua dimensi. Satu dimensi ofensif, menyerang agar menang, atau defensif. Nah, kita dalam perang melawan hawa nafsu itu harus dua-duanya. Pertama defensif, bahwa keimanan, ketakwaan kita, niat kita untuk berbuat baik itu harus dipertahankan terus. Nah, sesudah itu mampu kita bangun sebagai basis perjuangan, maka ofensif, beramal baik. Sedekah, ikut membangun, ikut apa namanya bergerak di bidang pendidikan, jadi advokat, jadi apa gitu, ofensifnya begitu. Tapi defensifnya kita bangun keimanan itu. Karena apa? Karena begini, orang perang itu kan selalu dihadapkan pada menang dan kalah. Kalau pada unsur manusia, hawa nafsu itu selalu berhadapan dengan apa namanya sifat malaikat, kata Profesor Quraisy tadi. Misalnya di Al-Quran itu disebutkan laqad khalaqnal insan min solsolim min hamaim masnun. Manusia itu dibentuk dari tanah lempung yang kemudian diberi bentuk seperti kita ini. Nah, oleh sementara orang, oleh sementara penafsir itu diartikan itu lambang bahwa manusia punya hawa nafsu seperti lempung itu, seperti tanah yang busuk. Tetapi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesudah diberi bentuk itu ditiupkan roh Tuhan. Gitu. Jadilah dia manusia yang mulia. Sehingga pada dirinya sudah selalu ada perang antara hawa nafsu untuk berbuat jelek dan keinginan untuk berbuat baik. Nah, tugas manusia kita ini kalau mau fitrah, selalu menjadi sutradara agar memenangkan peperangan ini melawan hawa nafsu, melawan sol-solim min hama'im masnun tadi. Nah, itulah saya kira kesimpulan saya dari forum ini. Terima kasih. Indah. Baik, mungkin Pak Quraisy sedikit tentang Idul Fitri ini. Jadi setelahnya ini kita harus apa nih Pak untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya? Saya kira tadi saya sudah katakan kita konsisten lah, kita berusaha lah mempertahankan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah kita lakukan. Kita berusaha lah untuk hidup damai. Kita berusahalah untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Berusahalah kita seperti apa yang dikatakan. Kita ini terus berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan musuh-musuh kemanusiaan. Musuh kemanusiaan banyak, kemiskinan, kebodohan. Itu semua adalah musuh kemanusiaan. Kita harus berperang melawan diri kita, nafsu kita, dan melawan musuh dari luar. Baik, dan terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan juga untuk kalian. Mudah-mudahan puasa kita diterima, amal ibadah kita diterima, dan kita tingkatkan lagi keimanan kita di hari-hari berikutnya. Dan terakhir, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Saya Indah Kirana dan segenap kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dalam diskusi kami. Dan terakhir, mari kita saksikan bersama Indah Never Tari. jarihim kondatu zahir mafihim babadaw tu sakson akhor kaya tafakhor wa zonantu ana anni bizalika hustugina fawajatu anni khasir patil kham zahir la la la nahtatul mala kainasta tajmala jauharna huna fil qalbi talala la la nur bin nasibi mala naradahu lana hala zaka jmaluna yasmu ya ta'ala kun anta tasda jamala تقبلهم أن سلست قلبهم إلا بما يرديني كي أرديني سأكون أنا مثلي تماما هزانا بقناعة تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا قلبي تلا لا لا لا نور دين ناسب مالا نردوه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يدانا كن أنت تزدى جمالا Metro TV, knowledge to elevate.